Selamat pagi, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Baik saja kita untuk membuka Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam surat Filipi. Mari kita buka di dalam Filipi. Filipi pasal yang pertama, Filipi 1. Kita akan lihat ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Filipi pasal 1. Saja kita membaca ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Jika sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama, hanya 5 ayat saja. Filipi 1 ayat 20 sampai 24. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, izinkanlah ya Tuhan kami pada pagi ini untuk belajar firman-Mu. Firman yang telah Engkau catat, Engkau simpan, Engkau pelihara sehingga ada di tangan kami pagi ini. Dan kami ucap syukur untuk itu ya Tuhan. Ucap syukur untuk keselamatan, ucap syukur untuk kebenaran, untuk jemaat yang ada di tempat ini. Dan Tuhan kami mohon Engkau yang mau memimpin kami agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu saat ini. Kami bukan hanya mengerti saja, namun juga kami dapat menerapkannya. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, surat Filipi adalah permulaan dari apa yang sering disebut sebagai surat-surat penjaranya Rasul Paulus. Karena ini adalah satu dari sekian banyak surat Paulus yang ditulis di dalam penjara. Namun kalau kita membaca isi surat ini, kalau bukan Paulus sendiri bilang dia dalam penjara, mungkin kita tidak akan bisa menebak dia ada dalam penjara. Dan saya perlu ingatkan bahwa penjara zaman itu sangat berbeda dengan penjara zaman ini. Baru beberapa hari yang lalu saya membaca di koran, saya tidak tahu Anda baca atau tidak, katanya pemerintah satu negara di Eropa, kalau saya tidak salah Norwegia, merancang penjara baru yang super enak katanya. Bayangkan, penjara saja dirancang super enak. Saya membaca katanya supaya tidak terkesan seram, tidak boleh ada terali. Jadi jendela, ada jendela menghadap luar, tidak boleh gelap katanya. Dan jendela hadap luar itu tidak dikasih terali tapi dikasih kaca. Ya, memang kacanya sih anti peluru supaya tidak bisa didobrak. Tapi jadi enak sekali. Ya. Satu orang satu kamar katanya tidak boleh lebih. Bayangkan bersih setiap hari, ada TV, ada kulkas saya membacanya. Wow, saya bilang enak sekali penjara ini. Rupanya manusia makin zaman makin kehilangan hikmat sehingga mungkin di masa depan ada orang yang bilang mendingan saya mencuri saja biar saya masuk penjara daripada saya luntang-lantung di luar. Tetapi seperti itulah. Namun di zaman Paulus penjara tidak seperti itu. Penjara sama sekali jauh berbeda. Belum ada namanya hak asasi narapidana, belum ada namanya narapidana. Orang yang masuk penjara adalah kelas bawah, ini adalah penjahat, dianggap entah Anda bersalah, entah Anda tidak bersalah, Anda sudah dianggap sebagai sampah masyarakat. Kalau Anda sudah masuk ke dalam penjara, Anda akan diperlakukan dengan buruk, tidak ada sanitasi di sana, tidak ada diperhatikan Anda mendapat cukup sinar matahari atau tidak, semuanya gelap, semuanya berlumut, berbau, dengan tidak ada kebersihan sama sekali. Seperti itulah kondisi Paulus. Dan lebih parah lagi, pada zaman itu, tidak ada kepastian hukum sama sekali. Paulus tidak bersalah, namun dengan dia berada dalam penjara, itu saja berarti dia bisa terjadi apa saja kepada dirinya. Bisa saja diputuskan bahwa dia harus mati. Bisa saja diputuskan dia akan hidup. Bisa saja dikatakan engkau harus dicambuk. Bisa saja besok engkau akan bebas. Bisa saja besok engkau akan menuju tiang gantung atau tiang pancung, saudara. Bahkan kalau kita baca di pasal yang kedua, tadi dalam Filipi, di pasal yang kedua, ayat yang ke-23, kita melihat Paulus sedang menunggu keputusan, Paulus sedang menunggu verdik, sedang menunggu putusan hakim atas dirinya. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-23, Paulus bilang begini, dialah yang akan kuharap untuk kukirim dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Jadi Paulus sedang menunggu, saat dia menulis surat Filipi ini, dia sedang menanti-nanti hakim akan mengatakan apa, apakah aku akan bebas, apakah aku akan dihukum mati, apakah aku akan mengalami ini dan itu, dia belum tahu secara manusiawi. Tapi satu hal yang luar biasa, di dalam suratnya ini, Paulus bukan menulis dengan berkata, oh tolong doakan supaya saya cepat-cepat dikeluarkan, saya tidak sanggup lagi di sini, bukan. Dia tidak menulis, tolong saya tidak ingin lagi berada di tempat yang menjijikan ini, tidak. Ya. Namun coba kita baca di ayat yang ke-20 tadi, dalam Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan yang kuharapkan. Apa yang sangat diharapkan dan sangat dirindukan oleh seorang yang berada dalam penjara? Mungkin orang lain akan menulis, yang sangat kuharapkan, yang sangat kurindukan, ialah aku bisa segera keluar. Ialah aku bisa segera menghirup udara bebas. Ialah supaya aku bisa terlepas dari dinding-dinding yang mengungkung aku ini. Tapi bukan itu kata Paulus. Di ayat 20 dibilang, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Paulus belum tahu dia akan hidup atau dia akan mati. Paulus belum tahu berapa lama lagi jalan hidupnya. Dia tidak tahu apakah hakim Romawi waktu itu yang gampang sekali disuap, yang gampang sekali dipicu oleh hasutan-hasutan Yahudi, yang gampang sekali tiba-tiba berubah pikiran karena politik, karena uang dan lain sebagainya. Dia belum tahu hakim akan memutuskan apa. Bisa saja dia mati, bisa saja dia hidup. Tetapi dia bilang, itu tidak penting bagiku. Tapi yang sangat kuharapkan dan yang sangat kurindukan adalah mau hidup, mau mati, Kristus dimuliakan di dalam aku. Dan ini menjadi moto hidupnya yang luar biasa. Mau hidup, mau mati, Kristus dimuliakan di dalam hidupku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita pada pagi ini untuk merenungkan sikap Paulus yang sangat berani ini. Sikap Paulus yang luar biasa patut kita teladani. Bisakah kita berkata seperti Paulus, baiklah aku dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, baik dalam hidupku, baik di dalam matiku, Kristus dimuliakan. Aku ingin itulah yang kurindukan. Apakah yang terjadi pada diriku, apakah aku jatuh miskin, apakah aku diberkati, apakah aku sakit, apakah aku sehat, apakah aku mendapat pasangan hidup, apakah aku tidak mendapat pasangan hidup, apakah aku mendapat pekerjaan itu yang kudambakan, apakah aku tidak mendapatkan pekerjaan yang kudambakan, apakah aku akan masuk sekolah itu yang kuinginkan, apakah aku tidak masuk sekolah itu yang diinginkan, apakah aku mendapatkan hal yang sudah aku doakan ini, ataukah Tuhan berkata aku tidak mau memberikan itu kepadamu. Apapun itu situasi hidup, kita bisa berkata Kristus dimuliakan di dalam aku. Kristus dimuliakan di dalam aku, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Bisakah kita berkata demikian? Saya mengajak kita untuk merenungkan hal ini malam pada pagi hari ini. Saya memberikan judul khotbah saya, hidup ataupun mati. Hidup ataupun mati, dua kondisi yang paling bertolak belakang di dalam sejarah manusia. Hidup dan mati. Saya mengajak kita melihat, oke, Kristus dimuliakan, baik dalam hidupku, baik di dalam matiku. Bagaimana caranya Kristus dimuliakan di dalam hidup kita? Anda mungkin berkata, saya ingin Kristus dimuliakan dalam hidup saya. Bagaimana caranya Kristus dimuliakan dalam hidup kita? Paulus memberikan jawabannya di ayat-ayat yang kita baca dalam tiga hal, saudara. Tiga hal Kristus bisa dimuliakan dalam hidup kita. Apa itu? Yang pertama, di dalam pikiran kita. Kristus dimuliakan di dalam pikiran kita. Coba kita baca ayat yang ke-21-nya. Kunci Kristus dimuliakan dalam hidup kita, yang pertama adalah Kristus dimuliakan dalam pikiran kita. Di ayat 21, Paulus memberikan salah satu motonya, bahkan kalau kita membaca kitab Filipi, salah satu ayat kuncinya di sini, atau ayat yang sering dihafal, adalah Filipi 1 ayat yang ke-21. Dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Ada yang berkata bahwa pikiran kita mengendalikan segala-gala hidup kita. Itu benar. Apa yang kita pikir, itulah yang akan kita lakukan. Apa yang kita pikir, itulah yang akan keluar dalam kata-kata kita. Oleh karena itu, the battle is in the mind. Pertarungan ada di dalam pikiran. Apakah Anda memiliki konsep yang benar atau tidak? Apakah Anda memiliki konsep seperti Paulus? Bagiku, hidup adalah Kristus. Kalau Anda ingin berkata seperti Paulus, baiklah dalam hidup, dalam mati, Kristus dimuliakan, Anda juga perlu memiliki filosofi yang sama seperti Paulus. Bagiku, hidup adalah Kristus. Apa maksud Paulus hidup adalah Kristus? Coba kita buka dalam Galatia. Galatia pasalnya yang kedua. Galatia pasalnya yang kedua, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat 20 dikatakan di sini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Hanya orang yang sudah mati bersama Kristus yang bisa berkata, aku sekarang hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup bagiku. Paulus menghayati bahwa ketika dia percaya Yesus Kristus, terjadi transaksi rohani. Oh Tuhan, banyak orang hari ini percaya Yesus dengan kosong. Dia tidak tahu apa artinya percaya Yesus. Padahal Alkitab berkata percaya Yesus bukan sekedar tahu tentang Yesus. Kemarin hari Jumat saya seminar di Depok dan kita bicara soal keselamatan. Seminar di Depok, di situ ada banyak orang, puji Tuhan, doakan hasilnya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Menurut saya sangat positif sekali. Bahkan ada satu orang ibu di situ yang bangkit bertanya. Dia bilang, wah ini saya baru tahu ini yang benar. Tadinya saya dari Muslim, kemudian saya jadi Kristen, namun sekarang saya tahu gereja saya salah, dia bilang. Jadi saya harus ke gereja mana? Ada orang bertanya begitu, ya. Dan bahkan kita bicara mengenai apa? Kita bicara bahwa percaya Kristus, ya, bukan hanya sekedar tahu tentang Kristus. Bukan hanya sekedar tahu Yesus itu Tuhan, karena iblis pun tahu, lebih tahu dari kita. Kita percaya Yesus bukan hanya sekedar tahu bahwa Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu ke suatu kota, lahir di Bethlehem, disaksikan gembala-gembala, lalu hidup sekian puluh tahun, lalu mati, lalu disalibkan di kayu salib, lalu dikubur 3 hari, lalu bangkit kembali. Tahu semua fakta itu. Kuis Alkitab, cerdas cermat, semua bisa menjawabnya. Bukan itu percaya Yesus. Karena iblis tahu semua itu lebih baik dari kita. Dia ada di sana. Dia menyaksikan semuanya. Apa bedanya kita dengan iblis? Ketika kita percaya Yesus sebagaimana yang Alkitab tuntut, adalah kita menyerahkan diri kita kepada-Nya. Tuhan, saya tahu Engkau Tuhan, tapi kini saya mau mengakuinya. Itu tadinya hanya satu fakta, namun kini aku ingin menjadikan itu sesuatu yang pribadi bagi saya. Saya tahu Engkau mati di kayu salib, namun selamatkanlah saya. Ambillah dosa-dosa saya, gantikanlah saya di atas salib itu. Dan dengan berkata demikian, kita juga secara otomatis berkata, Engkau menggantikan saya di atas salib itu, maka saya kini menggantikan Engkau. Saya kini menggantikan Engkau hidup. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, namun Kristus yang hidup di dalam aku. Tanpa itu, saya katakan di dalam seminar itu, Yesus bukan menawarkan asuransi neraka. Yesus bukan menawarkan asuransi api. Kalau percaya saya, kamu akan bebas dari neraka, namun habis itu bebas, kamu mau melakukan kejahatan. Tidak. Kristus ingin menyelamatkan kita dari dosa. Dan haruslah orang yang bisa melihat, Tuhan, Engkau telah mati untuk semua dosaku. Dan melakukan transaksi itu. Saya kini hidup bagi Engkau. Itulah orang yang diselamatkan, dan orang itulah yang bisa memiliki filosofi yang benar dan berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Nah, bagi orang yang demikian, maka dia tidak lagi mengacu, oh ini hidup saya. This is my life. Aku ingin lakukan apa yang aku ingin lakukan karena ini hidupku. Orang Kristen tidak berhak berkata demikian. Banyak orang hari ini membenarkan apa yang dia lakukan. Oh, ini hidupku, apa pedulinya engkau? Pengkhotbah boleh berteriak di atas mimbar, dia berkata, jangan begini, jangan begitu, jangan merokok, jangan berjudi, jangan minum-minum, jangan berzina. Ada orang bisa berkata, ah, peduli apa, ini hidupku, aku ingin lakukan apa yang aku ingin lakukan, ini terserah aku, ini adalah tahun-tahunku. Tetapi seorang yang sungguh sudah percaya Tuhan, yang memiliki filosofi seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, dia tidak boleh berkata demikian. Karena hidupnya bukan punya dia lagi sebenarnya. Ambisinya seharusnya bukanlah ambisi dia lagi, tetapi ambisi Kristus. Mimpi-mimpinya seharusnya dia taruh di bawah kaki Kristus. Apa yang dia inginkan, kehendaknya, dia taruh ke bawah kaki Kristus. Tuhan, Engkau yang tentukan, Engkau yang pimpin aku mau kemana. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ini adalah pertarungan ini di pikiran. Dipikir, di konsep dulu. Adakah orang Kristen, adakah orang yang mengaku sudah percaya Kristus memiliki konsep seperti itu? Ataukah tidak ubahnya seperti dunia ini? Yang berpikir, ini punyaku. Semua ini punyaku. Uang ini uangku. Semua adalah milikku. Aku yang bekerja, ini adalah hidupku. Jadi terserah aku berbuat apa. Apakah seperti itu? Iblis juga tahu bahwa pertarungan ada di pikiran. Oleh karena itu dia membanjiri terus pikiran dengan sebaliknya. Di mana Alkitab dengan terus terang, dan bukan hanya di Galatia, namun di berbagai tempat Alkitab berkatakan, hidupmu adalah Kristus, hidupmu adalah Kristus. Tetapi dunia membanjiri pikiran kita juga dengan, tidak, ini hidupmu sendiri, lakukan yang kau inginkan, lakukan yang kau inginkan. Oleh sebab itu betapa berbahayanya lagu-lagu dunia. Rock and roll. Mengapa di grafe ya, saya sering sekali menekankan masalah musik ya. Karena musik adalah media komunikasi yang mungkin paling powerful ya. Paling berkuasa dalam diri manusia ya. Dan musik rock and roll punya pesan apa ya. Saya lahir tahun 80-an, jadi saya tidak ada waktu rock and roll sedang naik daun ya. Tapi saya ada baca artikel dari tokoh-tokoh yang ada di situ waktu rock and roll sedang naik daun ya. Klub-klub lama ya, katanya The Beatles, saya juga gak pernah dengar, saya gak pernah suka mereka, Rolling Stone ya. Klub band-band rock seperti itu, apa pesan mereka ya. Pesan mereka adalah ya. Anda boleh baca ya, David Cloud, dia mendokumentasikannya dengan baik sekali ya. This is your life, do what you want katanya. Ya. Ini hidupmu, lakukan yang kau inginkan. Itu adalah pesan rock and roll. Kenapa? Anda pernah lihat tidak ya? Iklan rokok ya. Kan ada peraturan. Iklan rokok gak boleh menampilkan orang merokok ya. Jadi apakah berarti perusahaan-perusahaan rokok itu lalu kehilangan akal? Tidak ya. Mereka masuk dengan pesan yang jauh lebih tersembunyi lagi. Oleh karena itu iklan Marlboro gak pernah ngeliat orang ngepul-ngepul Marlboro ya. Yang ditayangkan apa? Cowboy. Keren ya. Cowboy naik kuda. Wah. Sambil matahari terbenam ya. Mencitrakan kalau Anda melakukan ini, Anda adalah seorang yang hebat ya. Kalau Anda melakukan ini, Anda cool ya. Kalau Anda melakukan ini, Anda sedang mengontrol hidup Anda. Itu yang dicitrakan ya. Sama dengan segala yang ditebarkan oleh dunia ini. Tetapi orang Kristen seharusnya berkata, tidak ya. Bagiku hidup adalah Kristus, bukan hidupku lagi. Coba kita lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, kita kembali ke dalam Filipi pasal pertama. Bagaimanakah Kristus menjadi dimuliakan di dalam hidup kita? Tadi di dalam pikiran, bagiku hidup adalah Kristus. Yang kedua, di dalam perbuatan. Di dalam perbuatan. Coba kita lihat ayat yang ke-22-nya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus bilang, aku bingung. Aku tidak tahu mau mati. Aku tidak tahu lebih harus berdoa apa sama Tuhan. Sambil dan menunggu keputusan hakim. Apakah hakim-hakim Romawi yang penuh dengan suap dan penuh dengan politik-politik mereka, akankah dia memutuskan Paulus boleh bebas? Akankah dia memutuskan Paulus mati? Paulus bilang, aku juga bingung, aku mau minta yang mana? Ya. Kalau misalnya saat itu juga ditanya, Paulus, kamu lebih suka hidup atau lebih suka mati? Paulus bilang, aku juga bingung. Kalau mati enak juga. Langsung kepada Tuhan. Tapi, katanya, kalau hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Oleh karena itulah dia berkata, baik hidup, baik mati, aku, Kristus dimuliakan di dalam aku. Tadi dalam pikiran, dia punya konsep yang benar. Tapi kemudian nomor dua, di dalam perbuatan. Nyata di dalam perbuatannya. Kristus dimuliakan, bukan hanya dia memiliki konsep yang benar, tapi itu keluar dalam kesehariannya. Anda tahu bahwa kita disebut Kristen. Anda pernah berpikir, apa itu Kristen? Apa artinya Kristen? Dalam bahasa Inggris, Christian. Christian. Berasal tentu dari kata Christ. Kristus. Kita disebut Christian. Ada yang bilang itu artinya pengikut Kristus. Benar, itu artinya pengikut Kristus. Tapi secara lebih spesifik lagi. Dalam bahasa Yunani, akhiran ian itu, ion, Christian, itu menandakan diminutif, artinya yang kecil. Kayak hal yang kecil. Jadi Christian artinya sebenarnya Kristus-Kristus kecil. Kristus-Kristus kecil. Kita disebut Kristen karena seharusnya orang melihat Kristus ketika dia melihat kita. Kita disebut Kristus-Kristus kecil. Orang yang tahu Yesus Kristus, kemudian Yesus Kristus naik ke sorga, seharusnya kemudian dia melihat murid-muridnya dan berkata, lah inilah sama seperti Kristus. Inilah Kristus-Kristus kecil. Kristen. Ini harus tampak di dalam kelakuan kita. Bekerja memberi buah, katanya. Oh, dalam Alkitab kita bisa khotbah satu khotbah lagi mengenai buah. Terlalu panjang. Tetapi, coba kita buka beberapa perikop tentang buah, saudara. Galatia, pasal yang kelima, misalnya. Galatia, pasal yang kelima. Ayatnya yang ke-22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tadi kita punya konsep hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus. Dan konsep ini harusnya berbuah dalam perbuatan. Ada buah roh katanya. 9. Buah roh itu hanya satu. Tidak dikatakan buah-buah roh, tapi buah roh, satu saja. Buah yang 9 rasa. Kalau nano-nano saja cuma berapa rasa? Manis, asam, asin katanya. Ramai rasanya. Tapi kalau buah roh ini lebih ramai lagi kita bilang ya. 9 rasa. Ini harus dimiliki. Buah roh. Orang yang mengaku diri Kristen, Kristus dimuliakan dalam hidupku. Bagaimana bisa dimuliakan? Saya rasa banyak orang Kristen hari ini memalukan nama Kristus. Berapa minggu yang lalu saya ada nyanyi sebuah lagu, apa katanya, nampakkah Yesus dalammu? Saya suka satu ayat di situ dikatakan, lebih baik tidak mengaku nama Kristus kalau Yesus tidak nampak dalam dirimu. Mikir dulu, kok lebih baik tidak mengaku nama Yesus? Benar. Setiap ada Lukas, Petrus, Paulus di penjara, itu memalukan nama Kristus. Setiap ada orang yang namanya Yohanes, setiap orang ada namanya Petrus, ya, terbukti korupsi, itu memalukan nama Kristus. Apalagi ada orang kasih nama anak Christian lagi. Namanya sudah Christian, lalu ketangkap berjudi, berzina, itu memalukan nama Kristus. Tetapi kita bukan hanya bicara sekedar nama, tetapi pengakuan kita masing-masing. Kita mengaku kepada teman kita mengaku kepada tetangga kita mengaku kepada orang sekeliling kita, saya ini pengikut Kristus. Apakah Kristus dimuliakan di dalam hidup kita melalui perbuatan kita? Ataukah mereka melihat, ah ini sama saja? Anda tahu kadang-kadang orang-orang tidak percaya punya konsep yang lebih tajam mengenai bagaimana orang Kristen seharusnya. Saya pernah membaca tentang seorang muda Kristen. Dia pergi ke nightclub satu hari. Dia pergi ke nightclub, ya. Di sana dia ketemu satu orang cewek, ya. Dia ngobrol-ngobrol dengan dia. Lalu cewek itu ini mulai minum seteguk. Dia kasih laki itu minum seteguk ya. Lalu cewek itu kasih lagi, saya nggak mau lagi katanya. Lo kok nggak mau lagi? Ayo minum lagi. Enggak deh, saya orang Kristen katanya. Giliran cewek itu bingung ya. Kamu orang Kristen, ngapain kamu di sini katanya. Wow, laki itu menjadi kaget. Dia pikir orang dunia tidak tahu mestinya orang Kristen bagaimana. Tetapi saya katakan seringkali orang dunia justru lebih tahu orang Kristen mestinya bagaimana. Mereka sudah punya pandangan, oh orang Kristen ini yang begini, begini, begini, begini. Dan ketika mereka melihat ada seorang yang mengaku diri Kristen, tapi kemudian kok begini, kok begini, kok begini, mereka justru bingung sendiri. Dan itu menjadi bukan kemuliaan bagi Kristus, tetapi sesuatu yang memalukan. Bekerja memberikan buah. Kalau hidup bekerja memberi buah, ada buah pertobatan. Dan buah ini muncul dalam berbagai hal. Muncul dalam berbagai hal dalam hidup kita. Tadi kita katakan hidupku bukannya aku lagi namun punya Kristus. Apakah itu muncul dalam hidup ini? Yang paling gampang saja, dalam hal bagaimana kita membagi waktu kita. Kalau hidup ini milik Kristus, bagaimana kita membagi waktu kita? Tadi saya katakan ada satu lagu, Anda coba setiap kali menyanyikan lagu ini, bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya. Ayat pertama apa? Waktuku pun miliknya. Waktuku pun miliknya. Anda tahu bahwa waktu kadang-kadang kita anggap sebagai sesuatu yang murah. Tapi saya katakan, waktu adalah hal termahal yang bisa diberikan manusia. Mengapa? Kalau orang kasih uangnya, uang bisa didapat kembali. Kalau orang kasih bendanya, mobilnya, rumahnya, itu bisa didapat kembali. Tapi orang kasih waktunya, waktu tidak bisa diambil kembali. Kalau saya sudah memberikan waktu untuk Anda, misalnya, kalau saya memberikan waktu untuk Tuhan, satu jam itu tidak akan bisa kembali lagi. Oleh karena itu, perhatikanlah kepada apa Anda memberikan waktu Anda. Anda memberikan waktu nonton 2 jam di bioskop film yang menghujat Tuhan, yang penuh dengan kata-kata kotor, yang penuh dengan wanita setengah telanjang. Kebanyakan film Hollywood begitu. 2 jam itu tidak akan pernah datang kembali. Sampai Anda sudah tua pun tidak akan pernah datang kembali. Uang bisa Anda cari kembali. Waktu tidak pernah Anda kembalikan. Anda memberikan waktu untuk apa? Kalau ini adalah hidup, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Bagaimana Anda membagi waktu Anda? Saya dapatkan satu statistik yang sangat menarik. Di Amerika dilakukan suatu studi. Dikatakan, kalau misalnya dianggap seseorang hidup 70 tahun, angka harapan hidup di Amerika kan sudah tinggi. Kalau Indonesia mungkin 60-an tahun angka harapan hidupnya. Di Amerika katanya dianggap satu orang hidup 70 tahun. Ini para periset ini mau survei, ya. Orang yang hidup 70 tahun itu, dia aktivitasnya itu memakan waktu berapa banyak. Saya dapatkan statistik ini, dia bilang, setelah di rata-rata, ya, orang yang hidup 70 tahun, untuk tidur itu 23 tahun. Ya, bang. Ya. Kalau kita bayangkan tidur 23 tahun, wah, ya kalau setumplek sih gawat ya, untung dibagi-bagi tiap hari. Ya. Jadi itu sekitar sepertiga, 32,9%. Ya oke lah, tidur 23 tahun, Anda coba bayangkan. Baik, kalau Anda yang tidurnya lebih lama lagi, ya artinya Anda makin banyak lagi habis tahunnya. Ya. Ya. Mungkin Anda pikir, ah sejam lagi lah, itu mungkin setahun lagi dalam hidup Anda hilang itu. Ya. Tidur 23 tahun, bekerja biasanya 16 tahun katanya. Orang bekerja 16 tahun. Dan yang menarik, peringkat 3, ini orang di Amerika, peringkat 3 nonton TV 8 tahun katanya. Nonton TV 8 tahun, 11,4%. Makan 6 tahun. Kalau yang makannya lelet, mungkin lebih lama lagi. Ini nggak tahu, ini makannya secepat apa punya. Ada yang orang makannya cepat mungkin. Dalam perjalanan 6 tahun, katanya. Dalam perjalanan 6 tahun. Saya yakin kalau di Indonesia lebih tinggi, karena lebih banyak macetnya, apalagi Jakarta. Kadang-kadang saya pikir orang Jakarta besar di mobil, ya. Dari pagi ini di mobil ya. Apalagi yang suka di jalanan. Mungkin orang Indonesia bisa 12 tahun, tapi di sini jalan-jalan 6 tahun. Santai-santai enggak ngapa-ngapain 4 setengah tahun ya. Yang suka bengong, suka termenung ya. Jadi 4 setengah tahun bayangkan ya. Bengong-bengong, duduk-duduk enggak tahu mau ngapain ya. 4 setengah tahun. Sakit 4 tahun. Pakai baju, mandi, lain sebagainya 2 tahun. Jadi di toilet ya, pakai baju sisiran 2 tahun. Saya yakin ini akan makin meningkat karena manusia akhir zaman makin lama di kaca ya. Dan yang sangat menyedihkan menurut survei ini, untuk agama gereja setengah tahun dari 70 tahun itu. Atau 0,7%. 0,7% dari hidup Anda ya. Hidup rata-rata orang di Amerika ini ya. Saya enggak tahu di Indonesia, saya enggak tahu jemaat grafik. Hanya 0,7% bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa bilang hidupku untuk Tuhan? Hidupku adalah Kristus. Oleh karena itulah waktu di Perjanjian Lama Tuhan institusikan namanya hari Sabat, saudara. Kita orang Perjanjian Baru kan sering bilang, oh kita nggak lagi ikut Sabat, Sabat bukan bagi kita lagi. Benar, kita tidak lagi di bawah hukum Sabatnya. Tetapi seharusnya kita melebihi Sabat. Tuhan menghapuskan sabat bukan supaya kita mundur. Tuhan menghapuskan sabat supaya kita makin mengasihi dia dan bukan dipaksa namun dengan hati. Di mana sabat itu Tuhan katakan minimal 1/7 dalam satu minggu. Satu hari dalam 7 hari engkau khususkan bagi aku, kata Tuhan. Minimal. Masuk perjanjian baru, hore, tidak ada sabat. Saya gak usah ngapa-ngapain ya, ke gereja satu minggu satu kali 2 jam saja sudah lama sekali, kenapa enggak selesai-selesai kebaktian ini? Padahal bukan maksud Tuhan seperti itu. Di Perjanjian Lama Tuhan bilang sabat ya. Coba Anda lebih suka mana, jadi orang Israel atau jadi orang Kristen? Jadi orang Israel waktu itu satu sabat enggak boleh ngapa-ngapain. Satu hari penuh hanya Tuhan bilang khususkan, nyalakan api pun tidak boleh. Ibu Lina kemarin pulang dari Israel, dia cerita sama saya, hari sabat mencet lift pun enggak boleh katanya. Ada hotel-hotel mencet lift nggak boleh di Israel. Ya. Kenapa? Katanya mencet lift itu menyalakan api. Ya. Jadi ada listriknya kan? Cus gitu. Ya. Wah, gawat juga nih. Ya. Nyalakan mobil nggak boleh. Ya. Ada apinya. Karena di hukum Taurat dibilang ada syarat. Kan? Hari Sabat tidak boleh menyalakan api. Ya. Kenapa Tuhan ekstrim begitu waktu di Perjanjian Lama? Ya. Karena dia tahu manusia cenderung untuk mengerjakan yang untuk dia. 6 hari kamu sudah bekerja, 6 hari kamu untuk kesenangan kamu, 6 hari kamu untuk mencari uang. Tuhan bilang hari ke-7 stop semuanya. Nah kita masuk perjanjian baru. Oke, kita bukan lagi hari sabat. Tetapi adakah kita memberikan waktu bagi Tuhan juga? Ataukah Tuhan tidak strictkan sabat begitu, kita malah lupa akan dia? Adakah kita tiap hari membaca firman Tuhan? Adakah tiap hari kita merenungkan firman-Nya, berdoa? Itulah sabat hari ini sebenarnya. Bahkan kita harus lebih dari mereka. Mereka hanya 1/7. Mungkin kita bilang, Tuhan saya mau lebih sedikit. Bagaimana? Apakah hidup kita bagi Tuhan? Ya. Kalau hidup kita bagi Tuhan, saya masih ingat di tabernakel waktu saya ngambil doktor di sana. Ya. Salah satu yang saya suka, ini Pastor Baker namanya, gembala sidang di sana ya. Dia bilang begini, ya, saya tidak mau khotbahkan Anda memberikan dompet Anda bagi Tuhan. Ya. Kalau sudah mau jalan persembahan, dia selalu bilang gitu. Ya. Saya nggak mau khotbahkan dompet Anda bagi Tuhan. Ya. Saya mau khotbahkan hidup Anda bagi Tuhan. Ya. Nah, kalau hidup Anda bagi Tuhan, maka termasuk apa? Dompet Anda bagi Tuhan. Gitu, ya. Banyak orang punya konsep yang salah. Dia pikir 10% untuk Tuhan, 90% bagi saya. Ya. Salah. 100% punya Tuhan. 100% punya Tuhan. Uang kita, tenaga kita, semua yang kita miliki, 100% punya Tuhan. Siapa bilang 10% punya Tuhan? 100% punya Tuhan. Hanya Tuhan bilang 10% dikhususkan untuk pekerjaan di gereja lokal. 90% saya titipkan bagi kamu, kamu pakailah dengan bertanggung jawab di hadapanku. Pakailah dengan bertanggung jawab di hadapanku. Baik itu untuk ya mungkin untuk makan, untuk kesenangan Anda, tapi secara bertanggung jawab. Tidak bisa Anda berkata 90% punya saya, mau saya judikan kah, mau saya apakan kah, terserah, itu uang saya. Tidak, ya. Itu uang yang Tuhan titipkan bagi kita, ya. Uang yang Tuhan titipkan bagi kita, pakai dengan bertanggung jawab. Saudara yang kasih sama Tuhan, kita masuk hal yang ketiga sekarang, ya. Bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan? Bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan? Tadi dalam pikiran, dua dalam perbuatan, ketiga di dalam hubungan dengan orang lain. yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Coba kita lihat kembali ke Filipi pasal 1. Filipi 1 ya, ayatnya yang ke-23 dan 24. Filipi 1 ayat 23 dan 24 dikatakan di sini, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi pertimbangan Paulus, kalau saya hidup memuliakan Tuhan, kenapa? Karena saya punya konsep yang benar, hidup adalah Kristus. Karena itu muncul dalam perbuatan, saya memberikan buah. Dan nomor tiga, karena saya dalam hidup saya menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah hidup yang memuliakan Kristus. Di dalam pikiran, di dalam perbuatan, dalam hubungan kita dengan sesama kita. Paulus bilang, aku lebih suka kepada Tuhan, namun lebih perlu tinggal, karena itu lebih perlu bagi kamu. Paulus ingin menjadi berkat bagi orang-orang Filipi. Apakah dalam hidup ini kita menjadi berkat bagi sesama kita? Ataukah kita adalah orang yang hanya ingin meminta berkat dari Tuhan, meminta berkat dari sesama, ataukah kita menjadi berkat bagi orang lain? Ada yang berkata, mengapa laut mati disebut laut mati? Kenapa laut mati itu mati? Padahal kok laut-laut lain tidak dibilang laut mati? Laut mati itu, dia sangat unik, di mana dia terletak di bawah permukaan laut. Dan laut mati yang di bawah permukaan laut ini memastikan bahwa semua aliran sungai itu kan pasti dari tempat tinggi ke tempat rendah kan? Gak ada sungai yang dari rendah ke tinggi gitu. Jadi karena laut mati ini di bawah permukaan laut, tidak ada air yang mengalir dari laut mati ke tempat lain. Gak ada. Semuanya itu dari tempat lain mengalir ke laut mati itu. Sehingga segala sedimen, segala mineral-mineral dibawa terus ke laut mati itu. Dan laut itu makin lama makin asin, makin lama makin asin. Sampai kadar garamnya tinggi sekali. Tidak ada yang bisa hidup di sana. Bahkan orang nyemplung pun, saya ada lihat fotonya segala macam, mengapung di sana. Kenapa? Karena dia hanya masuk-masuk-masuk saja, tidak ada keluar. Tidak ada dia hanya, bagaimana saya mendapat berkat? Bagaimana saya ini menerimanya? Tidak pernah dia berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Maka dia menjadi mati. Tapi di sini, Paulus bilang, perlu bagi aku untuk tinggal karena kamu. Paulus ingin menjadi berkat bagi orang Filipi. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang? Oh, banyak caranya. Kalau orang itu belum diselamatkan, beritakan Injil kepada dia. Beritahu dia kabar baik. Anda sedang menuju ke neraka, Anda perlu untuk diselamatkan. Kita bersaksi. Hidup yang memuliakan Kristus. Kristus-Kristus kecil. Kita memberitakan, memperkenalkan dia kepada juru selamat kita. Kepada saudara-saudara kita seiman, kita menguatkan. Kita membantu mereka yang dalam kesusahan. Kita membantu mereka yang sedang memerlukan. Ini diperlukan. Paulus ingin menjadi berkat bagi orang Filipi. Apakah kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita? Sekarang saya ingin ajak kita lihat, saudara, kembali ke dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal pertama. Kita sudah melihat bagian pertama. Paulus ingin agar Kristus dimuliakan dalam hidupnya maupun matinya. Kita lihat bagian kedua sekarang. Bagaimanakah Kristus bisa dimuliakan dalam matinya kita? Nah, saya yakin kita semua di sini tidak ada yang berangan-angan saya cepat-cepat meninggal. Ya, dan tentu kita tidak mengharapkan ada yang cepat meninggal. Tetapi Paulus pun berkata bahwa aku mau Kristus dimuliakan di dalam matiku. Bagaimana itu Kristus bisa dimuliakan di dalam kematian kita, bahkan sebelum kita mati sekalipun? Yang pertama, kembali ke dalam konsep. Kalau tadi dimuliakan dalam hidup, yang pertama dalam pikiran, ya sama. Dimuliakan dalam mati, pertama dalam pikiran. Adakah kita memiliki konsep kematian yang sesuai dengan Alkitab? Adakah kita memiliki konsep kematian sesuai dengan firman Tuhan? Coba kita baca di ayat yang ke-23. Dikatakan di situ, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Paulus memiliki konsep kematian yang alkitabiah. Bagi dia kematian bukan hal yang mengerikan. Bagi dia kematian bukanlah hal yang harus ditakuti dengan bercucuran keringat. Tidak, dia bilang bahkan itu adalah pergi kepada Kristus. Itu adalah lebih baik. Itu hanya bagaikan melewati sebuah pintu dari dunia ini ke dunia yang akan datang. Adakah kita memiliki konsep yang seperti itu? Kematian orang Kristen seharusnya memuliakan Tuhan karena kesaksian yang terkandung dalamnya. Kalau orang Kristen sedang menghadapi kematian, semestinya dia tenang. Semestinya dia dengan berserah berkata, aku akan pergi menemui Tuhanku. Orang-orang Anabaptis di zaman-zaman pertengahan memberi kesaksian yang luar biasa. Kita sudah membaca beberapa sebagian di dalamnya. Ketika seorang tokoh Anabaptis, Felix Mans, akan dihukum mati oleh gereja yang sesat waktu itu karena dia hanya mengajarkan baptisan orang percaya. Sambil dia digiring, katanya, menuju ke sungai Limnat untuk dibaptis ketiga kalinya, yaitu ditenggelamkan. Apakah dia ketakutan? Tidak. Karena dia memiliki konsep yang benar dan dia bertekad Kristus dimuliakan dalam kematianku. Bahkan ibunya, saudara. Oh, ibunya. Ibunya tidak mengecilkan hatinya tetapi berseru, anakku, ya, pegang terus imanmu. Kita akan bertemu lagi di seberangnya. Dan dia mati memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan orang Kristen hari ini? Kadang-kadang orang Kristen memalukan Tuhan ketika mereka sakit. Mereka cari dukun. Mereka cari entah apa lagi. Demi apa? Kesembuhan katanya. Oh, saya tidak mau mati. Lebih baik cari dukun. Lebih baik cari apa? Padahal, kenapa? Harus seperti itu. Sampai memalukan nama Tuhan. Ada kelompok sekarang yang menggembar-gemborkan kesembuhan, kesembuhan. Jadi orang yang ini, wah, seolah-olah bahwa kalau sakit itu tidak berada dalam kehendak Tuhan. Bukan. Kadang-kadang ada saatnya Tuhan memakai kesakitan. Kadang-kadang ada saatnya juga Tuhan memakai kematian untuk kemuliaan Dia. Dan saat itu terjadi, apakah kita siap untuk berkata, dalam mati pun aku ingin memuliakan Tuhan? Memang kita tidak berbicara dan mengharapkan ada yang mati, tetapi saudara, kita perlu memiliki konsep yang benar. Konsep yang benar. Ketika Anda mati, apa yang orang akan katakan kepada Anda, tentang Anda, itu juga bisa menunjukkan kemuliaan bagi Tuhan atau tidak. Salah satu hal yang seharusnya membedakan orang Kristen dengan orang yang tidak percaya adalah saat dia mati, apa yang orang katakan tentang dia. Apakah orang akan berkata, hah, sudah mati duluan, padahal masih hutang saya, banyak salahnya, masih begini, masih begitu, ya, jangan cepat-cepat dulu, ya. Ataukah orang akan berkata, selama saya kenal dia dalam hidupnya, dia orangnya memuliakan Tuhan. Ya. Jarang ada orang yang bisa melihat bagaimana orang akan berkata kalau dia mati. Ya. Anda mau gak tahu kalau Anda mati orang ngomong apa? Gitu. Ya. Kadang-kadang penasaran juga kan? Ya. Tapi ada satu orang yang saya baca pernah memiliki kesempatan yang sangat unik. Dia bisa tahu orang ngomong apa saat dia mati. Gitu. Ya. Yaitu satu orang namanya Alfred Nobel. Tahun 1888. Saudaranya mati, Ludwig Nobel, tapi koran salah. Koran-koran pikir dia yang mati. Jadi alangkah kagetnya dia, keesokan harinya dia baca koran, dia mati, dia bilang. Saya masih hidup nih, aneh-aneh. Sebenarnya saudaranya yang mati, tapi koran-koran semua salah. Yang dicantumkan mati dia. Tapi dia jadi penasaran, orang ngomong apa nih saya mati? Dan Alfred Nobel ini adalah seorang yang sangat kaya. Dia penemu dinamit. Jadi sering dijuluki Raja Dinamit. Jadi karena dinamit waktu itu sangat berperan penting untuk pertambangan, untuk apa dulu orang untuk menghancurkan batu hanya pakai itu apa pickaxe itu ya, pakai alat manual. Ya. Dengan adanya dinamit yang diciptakan oleh si Alfred Nobel ini, laku keras dan dia menjadi konglom berat. Tapi dia kaget waktu diberitakan dia mati. Dia membaca koran semuanya hanya berfokus pada itu saja. Raja Dinamit mati. Bahkan lebih parah lagi, penjual kematian mati katanya. Dia terperanjat. Dia baca koran, dia beli koran mana-mana, semuanya headline-nya rata-rata begitu. Dan dia sadar kalau saya mati hari ini, orang hanya ingat saya penjual kematian. Orang hanya ingat saya Raja Dinamit saja. Enggak ada diingat dari saya yang lain lagi. Dan dia merasa sangat sedih. Sehingga akhirnya Alfred Nobel ini memutuskan, dia sebagai konglomerat, untuk mendirikan namanya Yayasan Nobel, yang akhirnya katanya, saya mau diingat orang untuk hal lain selain daripada penjual kematian. Oleh karena itu saya memberikan 1 juta US dollar kepada orang yang tiap tahun paling berpengaruh dalam penemuan fisika, kimia, kedokteran, literatur, dan perdamaian. Dan itulah yang kita kenal hari ini sebagai hadiah Nobel. Itu adalah hadiah yang dibikin oleh si Alfred Nobel ini. Karena apa? Dia dikira mati dan dia melihat bagaimana orang berpikir tentang dia saat dia mati. Bilang, kenapa orang hanya berkata saya penjual kematian? Kenapa orang hanya melihat sisi itu saja dari saya? Saya ingin saya dikenang sebagai yang lain. Saudara, mungkin kita tidak punya kesempatan yang sama seperti Alfred Nobel ini. Kita bisa tahu orang ngomong apa tentang kita saat kita mati. Tetapi kalau kita menghidupi hidup yang tadi, memuliakan Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Karena toh yang terpenting nanti bukan apa yang dikatakan orang saja, tetapi adalah ketika Tuhan kita bertemu dengan kita, apakah dia akan berkata, well done, my good and faithful servant. Engkau telah berbuat baik, hambaku yang setia. Itu yang kita nantikan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan kepala, kita merenungkan. Bisakah kita berkata seperti Paulus, aku ingin, aku rindu, aku harapkan bahwa di dalam hidupku, di dalam matiku, Kristus dimuliakan. Di dalam pikiranku, di dalam perbuatanku, di dalam menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan jikalau suatu hari aku mati, aku ingin Kristus dimuliakan juga. Adakah kerinduan itu dalam hati kita? Saya tidak akan meminta Anda mengangkat tangan atau lain sebagainya, tetapi Tuhan tahu hati Anda. Bagi dia itu terbuka saat ini. Maukah Anda berkata pada saat ini kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin hidupku memuliakan Engkau. Dan aku ingin kalau suatu hari aku mati, kalau Engkau menunda kedatangan-Mu, matiku pun akan memuliakan Engkau. Sehingga baik hidup, baik mati, seperti Paulus, Engkau dimuliakan di dalam aku. Maukah Engkau berkata seperti itu kepada Tuhan? Saya tidak meminta Anda angkat tangan, angkat hatimu kepada Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Dan katakan kepadanya, ya Tuhan. Setiap individu paling tahu di mana dia masih kurang. Setiap orang di tempat ini masih tahu di mana Kristus masih tidak dimuliakan dalam hidupnya. Angkat itu, persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku memuliakan Engkau. Bapa di surga, bagi Engkau tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada satu orang pun di tempat ini ya Tuhan yang bisa menyembunyikan apapun daripada Engkau. Oleh karena itu lihatlah persembahan hati kami. Lihatlah tangan kami yang di dalam hati kami mungkin teracung kepada Engkau dan berkata, ya Tuhan, aku ingin memuliakan Engkau. Lihatlah ketulusan kami Tuhan dan bantulah kami karena daging lemah. Sering kami memutuskan sesuatu namun kami gagal di tengah jalan. Ingatkan kami. Bantu kami, Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Kuatkan tekad kami. Agar jemaat di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi sinar dan pelita yang menyampaikan keselamatan. Yang menjadi contoh teladan. Yang menjauhi dosa. Yang memuliakan Engkau. Tuhan, pimpin dan sertai. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.